Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Naam. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca bab Antabaraka bi syajaratin wa hajaratin wa nahwihima, tentang orang yang bertabarruk meminta atau mengharap berkah dari sebuah pohon atau dari sebuah batu, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Ada satu ayat dan satu hadis, dua dalil. Ada dua dalil, satu ayat, satu hadis. Tapi kita lanjutkan membaca kandungan dari bab ini. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca 8 masalah. Malam hari ini kita akan melanjutkan membaca masalah yang ke-9. Qala at-tasi'atu, masalah yang ke-9, perhatikan bukunya. Anna nafya hadza, bahwasanya penepisan ini yakni menepis i'tiqad, keyakinan berkah pada pohon atau ke batu. Menepis keyakinan memperoleh berkah dari pohon ataukah batu, wa ghairihima, dan selain keduanya. Min makna la ilaha illallah, termasuk di antara makna la ilaha illallah, yakni termasuk di antara konsekuensi, termasuk di antara konsekuensi tuntutan dari makna la ilaha illallah. Sudah kita pelajari ya, makna la ilaha illallah itu luas, meliputi konsekuensinya juga. Termasuk di sini menepis keyakinan memperoleh berkah dari pohon atau ke batu. Ma'adikotihi wa khawaihi ala ula'ika, sama dengan keadaan halusnya, ya, halusnya permasalahan ini, sehingga tersamarkan terhadap orang-orang itu, yaitu para sahabat yang baru saja masuk Islam, sehingga tersamarkan ala ulaika, isyarat ulaika, isim isyarah ulaika, kembali kepada para sahabat yang baru saja masuk Islam. Nah, masalah berikutnya al-asyaratu, yang ke-10, annahu halafa, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam bersumpah ya, ketika mengatakan walladhi nafsi biyadi, itu Nabi bersumpah alal futia, terhadap sebuah fatwa. Nah, jadi sebelum memutuskan hukum, menyebutkan sebuah hukum, Nabi bersumpah. Ya, ini mimba bitta'kid, sebagai bentuk penegasan terhadap hukum yang akan disebutkan. Wahuwa, dan dia Nabi alaihi salatu wassalam, la yahliku illa limaslahatin, tidak bersumpah melainkan karena ada maslahat. Melainkan karena ada maslahat. Apa maslahatnya tadi? Berupa penegasan, takkid terhadap hukum yang disebutkan. Al-hadiyah da'ashrata, kandungan yang ke-11, anna syirka fihi akbar wa asghar, bahwasanya kesyirikan itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyamakan antara ucapan mereka meminta dicarikan sebuah pohon agar mereka memperoleh atau tabarruk, ya, mengharap berkah darinya, disamakan dengan ucapan Bani Israel ketika meminta berhala Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, baik. Surah hadha syirkan asghar. Ya, permintaan itu dihukum sebagai syirik kecil. Ya. Kenapa tidak dihukum sebagai syirik besar? Karena kalau seandainya syirik besar, tentu Nabi alaihi salatu wassalam akan memerintahkan mereka untuk memperbaharui Islam mereka dengan mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Ketika tidak terjadi itu, berarti itu adalah syirik kecil. Nah, baik. Kapan menjadi syirik besar? Jika mereka melakukannya, ya, setelah dilarang. Liannahum lam yartaddu bihada, karena mereka tidak murtad dengan permintaan ini, ya. Tidak murtad karena tidak sempat melakukannya. Nabi alaihi salatu wasallam langsung mengingkarinya. Allahu akbar, bertakbir dan memperingatkan dari yang semacam itu. Nah, lam yartaddu bihada, mereka tidak murtad dengan ini. Tidak dinukil bahwasanya Nabi memerintahkan mereka memperbaharui Islam mereka. Atsaniyata asyrata, yang ke-12, qauluhum, ucapan mereka, wa nahnu hudata wa ahdim bikufrin, dan kami hudata, ya, baru saja meninggalkan kekufuran. Fihi, pada ucapan ini, anna ghairahum la yajhalu dhalika, bahwasanya selain mereka, ya, ini dari kalangan sahabat-sahabat yang lain yang sudah lama mengenal Islam, sudah lama masuk Islam, tidak jahil tentang permasalahan itu. Bahwasanya tabarruk kepada pohon atau Ka'bah itu termasuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sahabat-sahabat yang lain yang sudah senior, sudah lebih dahulu masuk Islam, sudah lama mengenal Islam, ya, faham tentang permasalahan ini. Yang tidak faham adalah nahnu hudatha wa ahli bikufri, orang-orang yang baru saja masuk dalam Islam. Salitata syurata, yang ke-13, at-takbiru inda ta'ajjub, ya, bertakbir ketika ta'ajjub, ketika naam seseorang takjub ataukah heran dengan sebuah permasalahan. Ya, Nabi mengatakan Allahu Akbar ketika mendengar permintaan mereka. Nabi terheran-heran. Nah, kenapa mereka meminta berhala sebagaimana berhalanya orang-orang musyrik, yaitu sebuah pohon. Nabi bertakbir. Ini disyariatkan, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita heran, membuat kita takjub, baik yang sifatnya positif, takjub positif, ataukah heran, ya, sifatnya negatif, ya, kita bertakbir Allahu Akbar. Imbabi al-iqtida bin Nabi alaihi salatu wasalam, dalam rangka mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Khilafan liman kariha, khilaf menyelisih pendapat orang yang menganggapnya makruh. Nah, yang benar adalah tidak makruh berdasarkan hadis ini dari fi'lun Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk, ya, amalan Nabi alaihi salatu wasalam. Arabiyata asyrata, yang ke-14, saddud dharaya, menutup pintu-pintu atau celah-celah. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam mengingkari permintaan mereka sebelum mereka melakukannya. Ya, segera badarahum bil ingkari alaihim mujarradal qaul. Ya. Ketika mereka baru mengucapkannya, Nabi alaihi salatu wasalam langsung mengingkarinya. Tidak menunggu sampai mereka melakukannya. Sebagai upaya untuk menutup pintu dan celah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah. Ya, jadi ini kaidah yang berlaku secara umum, barakallahu fikum. Di dalam syariat Islam kita mengenal sebuah kaidah umum, yaitu menutup pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada kejelekan secara umum. Kejelekan apa saja, ditutup pintu-pintu itu. Ditutup celah-celah itu. Termasuk dalam hal ini kejelekan yang terbesar, yaitu kesyirikan tentunya. Dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Saddud daraya. Al-khamisata asyarata yang ke-15. Al-ghadabu inda ta'lim. Ghadab, ya, sikap marah ketika ta'lim, ketika memberikan ta'lim, menyampaikan ta'lim. Artinya ini dibolehkan dalam situasi tertentu. Nah, al-ghadabu inda ta'lim. Hah? Ada yang terlewatkan? Ini yang ke-16 ya. Baik, ada yang terlewatkan? Al-afu minkum. Al-khamisata asyarat yang ke-15, an-nahyu 'ala at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyah. Larangan dari bersikap tashabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika melarang mereka dari mengambil datu anwat, Nabi mengkhabarkan bahwasanya itu adalah termasuk jalannya orang-orang sebelum mereka. Ya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Itu di dalamnya terkandung larangan tasyabbuh. Ya, menyerupai ahlul jahiliyah. Tasyabbuh dengan ahlul jahiliyah dalam hal keyakinan maupun dalam hal yang sifatnya zahiriyah, ya, secara nampak lahiriyah, tidak diperbolehkan. Kalau secara keyakinan jelas kita dilarang menyerupai keyakinan mereka. Adapun secara lahiriyah, kenapa dilarang menyerupai mereka secara zahir walaupun tidak menyerupai mereka secara batin? Karena keserupaan dalam hal lahiriyah ini akan menyeret, mengantarkan seseorang kepada menyerupai mereka dalam hal keyakinan. Awalnya hanya serupa dalam hal penampilan, dalam hal gaya, dalam hal model lahiriyah. Lama-kelamaan, ya, akan menyeret dia kepada mencintai i'tiqad, keyakinan mereka, sehingga akan mengantarkan dia berkeyakinan seperti keyakinan ahlul jahiliyah. Nah, dipahami ini? Ini bentuk larangan dan peringatan agar tidak tersembuh dengan mereka. Sadisata syurata yang ke-16, al-ghadabu 'inda ta'lim. Sikap marah ketika menyampaikan ta'lim. Ya, boleh sesekali seseorang ghadab ketika situasinya memungkinkan. Ya, diambil dari mana? Diambil dari takbir Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu akbar innaha sunan. Ya, kan? Nabi marah sebagai bentuk pengingkaran. Nah, karena memang momennya, ya, situasi dan kondisi ketika itu menuntut Nabi tegas, ya, dalam rangka menutup celah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan sudah pernah kita sebutkan, jelaskan bahwasanya sikap marah ini hakikatnya adalah bentuk kasih sayang, ya kan? Karena dengan itu mereka akan terjaga dari syirik besar yang bisa menyebabkan, ya, kerugian, kebinasaan dunia akhirat. Nah, dengan marah itu mereka selamat dengan sebab marah itu mereka selamat dari syirik besar yang kita ketahui merupakan kemungkaran yang paling besar. Nah, bisa menyebabkan seorang celaka dunia akhirat. Taib al-ghadab inda ta'lim. Ya, ketika dibutuhkan. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, al-qa'idatul kulliyah liqaulihi innahu sunan. Kaidah umum berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innaha as-sunan. Yani anna kullama kana min sunanil kufar fa huwa madhmumun. Anna kullama kana min sunanil kufar, ditulis, yang sudah bisa menulis bahasa Arab ditulis. Anna kullama, ah, ditulis. Kelas 1 sudah ada kan yang bisa tulis anna kullama. Setiap makana, segala sesuatu, segala sesuatu yang kana min sunani, termasuk diantara sunnah-sunnahnya ataukah cara-caranya, jalan-jalannya al-kufar, orang-orang kafir, bahwa maka itu madmumun, tercela. Ini kaidah yang bersifat kulliyah, bersifat umum. Apa saja yang termasuk dari metode, termasuk dari cara orang-orang kafir, ya, tidak boleh ditempuh karena itu tercela. Tsaminata asyrata, yang ke-18, anna hadza 'alamun min 'alamin nubuwah, bahwasanya ini termasuk di antara tanda, ya, tanda dari tanda-tanda kenabian, salah satu di antara alamatun nubuwah, tanda kenabian, benarnya atau jujurnya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai utusan Allah. Liqaulihi waqa'a kama akhbara, karena hal itu terjadi sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam telah khabarkan. Ya, Nabi mengkhabarkan bahwasanya kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang yang datang sebelum kalian, dan itu benar terjadi. Nah, diantaranya apa yang disebutkan dalam hadis, mereka mengikuti Bani Israel dalam hal permintaan mereka dicarikan Tuhan selain Allah. Nah, bentuk yang lainnya, ya, di mana umat ini telah terjatuh sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Nabi, mereka mengikuti jejak orang-orang dahulu, cara-cara orang-orang dahulu dari kalangan Al-Kufar, seperti membangun kuburan, membangun kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan, ataukah membangun kuburan orang-orang soleh. Itu semua cara-cara orang-orang kafir, Al-Kuffar, umat-umat sebelum kita. Dan itu terjadi, barakallahu fikum, di zaman ini, secara khusus dari kalangan para penyembah kuburan. Nah, ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian. At-tasi'ata asyrata, yang ke-19, anna kullama dhammallahu bihil yahuda wal nasara fil qur'ani annahu lana, bahwasanya segala sesuatu yang Allah cela, yang Allah cela dengannya orang-orang Yahudi dan Nasara dalam Al-Qur'an, maka itu juga ditujukan untuk kita. Ya, artinya juga peringatan kepada kita agar kita tidak terjatuh pada hal yang semisal itu, supaya kita tidak tercela seperti tercelanya mereka. Jadi segala sesuatu yang Allah cela mereka dalam Al-Quran, dari sifat-sifat az-zamimah yang tidak terpuji, nah, dengan berbagai jenis atau dengan berbagai tingkat, ya, dosanya dari besar maupun kecil, maka itu juga ditujukan kepada kita agar kita menjauhinya. Semisal ya. Naam. Celaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena mereka menyekutukan Allah dalam Al-Qur'an. Ya, mengatakan innallaha thalithu thalatha, mengatakan Uzair adalah putra Allah. Itu semua celaan. Ya, kepada mereka sejatinya juga peringatan kepada kita, lana, untuk kita agar kita berhati-hati dari itu. Ataukah Allah mencela mereka karena kebiasaan mereka memakan harta riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil? Itu juga lana untuk kita. Ya. Maksudnya supaya kita mendapatkan peringatan agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang telah mereka lakukan dari sifat-sifat yang Allah celah mereka dengannya. Al-Ishrun yang ke-20, annahu muqarrirun indahum, bahwasanya menjadi satu hal yang muqarrar indahum. Ya, muqarrar. Nah, atau muqarrirun indahum. Di sini dikasrah ya. Muqarrir. Ya. Secara mana yang benar muqarrar. Menjadi tetap di sisi mereka ya, di fathah di situ diperbaiki harakatnya. Mutaqarrar ya. Annahu mutaqarrarun indahum, menjadi tetap di sisi mereka. Annal ibadati, bahwasanya ibadah-ibadah itu mabnaha 'alal amri. Ya. Dasarnya bangunannya dibangun di atas perintah. Nah. Indahum, indah siapa? Indah sahabat. Ya, para sahabat yang meminta dicarikan Dhatu Anwat sebagaimana milik orang-orang musyrik. Ya, karena mereka menganggap itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tapi mereka tidak langsung mencarinya sampai bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti mereka paham bahwasanya mabnal ibadat, ya, ibadah itu ya, alal amr yakni tauqifi. Alal amri yakni tauqifi. Ya, tawakkuf, harus berhenti kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Karena kalau mereka memahami bahwasanya ibadah itu tidak tauqifi, tentu mereka langsung saja mencari datuan-datuan, pohon sidr yang lain, pohon bidara yang lain tanpa harus bertanya dan meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kan? Tapi ketika ternyata mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, itu menunjukkan bahwasanya mutaqarrirun atau mutaqarrarun indahum, ya, menjadi tetap di sisi mereka bahwasanya ibadah itu tauqifi. Nah. Tauqifiyah. Fa sara fihi, maka menjadilah pada hal tersebut at-tambih. Ada peringatan ala masailil qabri, terhadap masail yakni pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kuburan. Marabbuk wa ma dinuka wa man nabiyuk. Ya. Tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kuburan. Subhanallah, ini termasuk di antara tajamnya ya pemahaman penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, terhadap makna-makna nusus Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Terkadang sulit bagi seseorang menjelaskan sisi istinbatnya dari mana. Kok bisa diambil dari hadis Abi Waqid Al-Laythi Al-Harith Ibnu Auf ini ada tiga masalah yang akan ditanyakan di dalam kuburan. Dari mana coba? Ya. Kadang kita sulit, ya kan? menjelaskan sisi pendalilannya dari mana, menunjukkan apa? Tajamnya pemahaman, ya. Tajamnya pemahaman Syekh rahimahullah terhadap makna-makna nusus. Nah, sehingga kita butuh mencari referensi, ya, penjelasan para ulama. Ya, setelah kita cek, kita cari di Al-Qaulus Sadid, Al-Qaulul Mufid, Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, walaysa muraduhu anna fiha dalilan ala annal insana sayus'alu fi qabri. Bukan maksud menulis bahwasanya di dalam hadis tersebut ada dalil bahwa seseorang akan ditanya di dalam kuburannya. Bal fiha dalil, bahkan yang belum maksud adalah di dalam hadis itu ada dalil ala itsbatir rububiyah. Dalil tentang penetapan ar-rububiyah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Wan nubuwah dan kenabian Nabi alaihi salatu wassalam, wal ibadah dan juga ibadah. Tiga hal, ya. Itsbatir rububiyah, wal an-nubuwah, ar-rububiyah wan nubuwah wal ibadah. Nah. Lihat imam ini. Amma marrabbuka, adapun penetapan ar-rububiyah. Ya, dari marrabbuka ini kan yang ditanyakan nanti pada alam barzakh oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, ya kan? Marrabbuk. Yani penetapan ar-rububiyah fawadihun, maka jelas. Ya. Tidak ada rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man nabiyuk, adapun penetapan man nabiyuk, yakni penetapan nubuwah, diambil dari mana? Diambil dari pengkhabaran Nabi alaihi salatu wasalam terhadap perkara yang gaib. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Ya. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ini kan perkara yang gaib yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan ternyata itu terjadi sebagaimana yang beliau telah khabarkan. Itu isbatun nubuwah. Ya, man nabiyuk. Fa min ikhbari bi anba'il ghaib. Ya, itu tadi. Ya. Potongan hadis yang sudah kita baca. Wa amma madinuka, adapun pertanyaan madinuka, yakni penetapan apa an ibadah. Fa min qaulihim, maka dari ucapan mereka, ij'al lana ilahan. Ya. Ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkanlah untuk kami, ya, Tuhan. Nah. Baik. Al-Utsaimin mengatakan Tuhan ilah, yakni makhluk, ma'bud. Baik. Makhluk, ma'bud. Wal ibadatu hiya din. Dan ibadah adalah agama itu sendiri. Jadi dari potongan, ya, ucapan ini, ja'alana ilahan. Kata ilah artinya ma'luh, dan ma'luh artinya ma'bud. Ma'bud, dari kata ma'bud diambil lafaz ibadah. Ibadah artinya ad-din. Nah, setelah disitu terkandung apa? Penetapan al-ibadah pada pertanyaan ma dinuka, apakah agamamu? Paham ini? Ini termasuk pemahaman yang sangat tajam terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Jarang orang yang bisa istimbat seperti ini. Dalam sekali. Saking dalamnya enggak ada orang yang bisa menyelami. Sulit diselami karena dalam sekali pemahaman. Ya. Yasub ala al-insan bayan al-istimbat. Sulit bagi seseorang untuk menjelaskan sisi pendalilannya dari mana. Nah, itu tadi ya sudah kita dengar, ya. Penetapan apa? Ar-rububiyah wan nubuwah wal ibadah. Nah. Masalah berikutnya Al-Hadiyatu wal-Ishrun yang ke-21. Anna sunnata ahlil kitabi madmumatun ka sunnatil musyrikin. Bahwasanya ya, sunnahnya, metodenya, thariqahnya, nah, jalannya ahlul kitab tercela sebagaimana jalannya orang-orang musyriki. Nah, ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ya, mereka punya kitab, tapi subhanallah itu tidak membuat mereka mahmud, terpuji, bahkan sama tercelanya karena tidak mengamalkan isi kitabnya. Sehingga dari sisi celaan, ya, tercela sama dengan orang-orang musyrik. Bahkan mereka, ya, ahlul kitab digolongkan ahlul jahiliyah sama dengan orang-orang musyrik. Jadi ahlul jahiliyah itu terbagi menjadi dua, ada yang kitabi, ada yang ummi. Ahlul kitab terbagi menjadi dua, ditulis ini faedahnya. Ahlul kitab terbagi menjadi dua. Yang pertama, baik, ahlul jahiliyah, afwan. Ahlul jahiliyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahli kitab Yahudi dan Nasrani termasuk ahli jahiliyah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, siapa? Orang-orang musyrik yang tidak punya kitab. Yang tidak punya kitab. Ini ditulis ya sebagai faedah. Yang sampai terlewatkan faedah yang seperti ini. Sehingga nanti kita tidak bingung ketika dikatakan ahlul jahiliyah, kok Yahudi jahiliyah padahal punya kitab. Iya, sama. Sama-sama jahiliyah. Ya. Sama-sama jahiliyah. Walaupun punya ilmu. Walaupun punya ilmu. Tidak mengangkat keadaan seorang dari jahiliyah. Nah. Madmumatun, sama-sama terjala. Yang ke-22, masalah yang terakhir, annal muntaqila minal batili alladhi i'tadahu qalbu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adati. Subhanallah. Orang yang intiqal, berpindah dari sebuah kebatilan yang hatinya sudah terbiasa dengannya, as'alullah assalamu ala afiyah, ya, kebatilan sudah biasa dilakukan, ya, oleh dia sehingga mendarah daging. I'tadahu qalbu, mendarah daging, ya kan, sudah menyatu dengannya, dengan dirinya, dengan jiwanya. Nah, kata Syekh, la yu'man, ya, tidak merasa aman atau tidak dianggap aman, hanya kuna fi qalbihi baqiyah, masih ada di dalam hatinya sisa-sisa mintil kal adati, dari kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, artinya sulit untuk benar-benar bersih dari kebiasaan jelek yang sudah pernah dilakukan. Apalagi kalau i'tadahu qalbu, i'tada qalbu, hatinya sudah biasa dengan, artinya sudah mendarah daging, menjiwai. Ya, sudah menjiwai. Nah, biasanya sulit. Baik, untuk bersih sama sekali dari kebiasaan buruk itu. Ya, masih ada sesekali dia lakukan. Baik, layu man, tidak merasa aman, tidak mendapatkan jaminan, ya, bersih sama sekali. Nah, berdasarkan ucapan mereka, wa nahnu hudatha wa ahdim bi kufrin, kami baru saja meninggalkan kekufuran, ya, padahal sudah masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Dan mereka orang Arab fasih, faham makna la ilaha illallah, faham makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaq illallah, tidak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka masih saja meminta zat anwat kama lahum zat anwat. Karena ini tadi sulit, ya kan? Sulit membersihkan kejelekan-kejelekan dan keburukan tadi. Ya. Jadi masih ada baqiyah, sisa-sisa dari kebiasaan jelek dan kebiasaan buruk itu. Oleh karena itu seorang harus senantiasa isti'anah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik. Ya. Agar hatinya senantiasa dihadapkan kepada ketaatan, la yamusarrifal qulub sarif qalbi la ta'atik. Naam, agar senantiasa dikokohkan di dalam agama, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Naam, karena tidak ada seorang pun yang aman dari perkara itu. Mungkin dia sudah taubat tapi masih ada baqiyah, masih ada sisa-sisa kebiasaan dan kejelekan itu. Sehingga ya, dia tidak akan merasa aman terjatuh pada perkara yang sudah pernah dia tinggalkan. Masih ada baqiyah. Al-muntaqil minal batil. Al-muntaqil minal batil. Nah, orang yang baru saja meninggalkan kebatilan. Nah, kita baca penjelasan Sa'di rahimahullah tentang bab ini. Qala rahimahullah as-saminu, bab yang ke-8, bab man tabarraka bi syajaratin hajaratin rahima, tentang orang yang bertabarruk dengan pohon atau dengan batu dan sebagainya. Qala fa inna dhalika min asy-syirk. Itu termasuk diantara kesyirikan. Nah, jadi tabarruk dengan pohon atau batu termasuk diantara kesyirikan. Wa mi'amalil al-musyriki, termasuk diantara amalannya orang-orang musyrik. Fa'inna ulama attafaku, para ulama sepakat ala annahu la yushra'u tabarruk, bahwasanya tidak disyariatkan bertabarruk bi syai'in minal asyjari wal ahjar, dengan sesuatu dari pepohonan atau dari batu-batuan, batu-batu yang ada, wal buqi, dan juga dari tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, wal masyahid, dan monumen-monumen ghairi hada, yang semisalnya min hadza tabarruk guluhun fiha, karena tabarruk ini termasuk bentuk gulu, ya, melampaui batas pada tempat-tempat tersebut, pada hal-hal tersebut. Wadhalika yutadarraju bihi ila du'aiha wa ibadatiha, karena itu akan mengantarkan kepada meminta kepadanya dan beribadah kepadanya. Wa hadha huwa syirkul akbar, dan inilah syirik besar. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat, intibaqul hadd 'alaihi, penetapan had, batasan-batasannya. Wa hadha 'ammun, dan ini umum, fi kulli syai'in, pada setiap ya sesuatu, pada segala sesuatu, hatta maqam Ibrahim, ya, meskipun itu maqam Ibrahim, ya, ittakhidhu min maqam Ibrahim musalla, yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, tayyib, tidak boleh kita bertabarruk dengan maqam Ibrahim seperti yang banyak dilakukan oleh jamaah haji yang jahil akan akidah tauhid, datang ke sana tabarruk dengan makam Ibrahim, ya, bergelantungan di situ. Nah, wa hujratin nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu adalah hujrahnya nabi alaihi salatu wasallam, kamar nabi alaihi salatu wasallam yang ada di Madinah. Nah, wa sakhrati Baitul Maqdis, dan juga batu yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Filistina. Wa ghairiha minal buqi al-fadila, dan yang lainnya dari tempat-tempat yang utama, ya, tidak boleh bertabarruk di situ. Ya, seperti misalkan Gua Hira, Gua Thawr. Ya. Al-muhim, tempat-tempat bersejarah yang pernah ditempati oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak disyariatkan bertabarruk di situ. Amun fi kulli syai', umum, ya, mencakup segala tempat. Nah, adapun menyentuh Hajar Aswad, istilamul Hajar al-Aswad, wa taqbilu, dan menciumnya, Demikian pula istilam ruknil yamani minal Ka'bah, menyentuh rukun yamani ya dari bagian Ka'bah al-musyarraf yang dimuliakan. Fahada ubudiyah lillah, makanya tidak termasuk tabarruk, tapi ini ubudiyah, termasuk bentuk ibadah kepada Allah dan mengagungkan Allah. Ta'zimun lillah wa khudu'un li'azamati, dan tunduk kepada keagungan Allah. Fahuwa ruhul ta'abud, dan itu termasuk ruhnya ibadah. Nah, jadi harus dibedakan ya. Istilamul hajar al-aswad, menyentuh dan mencium hajar aswad, ini disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak bisa dikategorikan tabarruk yang hukumnya syirik. Tidak boleh. Nah, Umar radhiyallahu an ketika beliau mencium hajar aswad, qala inni la'alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur lola anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Hajar aswad, aku tahu kamu ini hanya batu, ya, sebongkah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan mencium. Ya, ini prinsip orang yang bertauhid. Nah, bukan dalam rangka tabarruk, tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jal yang sifatnya wajib ataukah mustahab. Difaham ini? Harus dibedakan. Fahada ubudiyah, ini termasuk ibadah, mengagungkan Allah karena bentuk menjalankan perintah Allah, termasuk ketundukan terhadap keagungan Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ini bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jal, ya, tunduk kepada keagungannya. Dan itulah ruh, ruh daripada ibadah itu sendiri, bentuk ketundukan seseorang kepada Allah Azza wa Jal. Nah, adapun ini, ya, yaitu tabarruk dengan segala sesuatunya selain yang dikecualikan tadi, fahada ta'zimun taib afwan, fahada ta'zimun lil khaliq wa ta'budulah. Maka ini, ya, apa tadi, menyentuh hajar aswad ataukah menciumnya dan juga menyentuh rukun yamani, ini bentuk menggabungkan Allah sang pencipta dan bentuk beribadah kepadanya. Wa dalika, adapun yang itu, ya, yang itu isyarat dalika, isim isyarat ini kembali ke mana? Hah? Kembali kepada tabarruk. Ya, kembali kepada tabarruk terhadap segala sesuatu kecuali yang dikecualikan. Itu termasuk mengagungkan makhluk, wa ta'alluhul lahu, dan beribadah kepadanya. Fal farqu bainal amrayn, maka perbedaan antara dua perkara itu, kal farqi bainad du'a'i lillahi, seperti perbedaan antara berdoa kepada Allah alladzi huwa ikhlas wa tauhid, yang itu merupakan bentuk pemurnian ibadah dan tauhid, wa du'a'i lil makhluk, dan seperti doa kepada makhluk. Jadi perbedaan antara satunya berdoa kepada Allah ikhlas, ya, ikhlaskan doa kepada Allah, satunya beribadah kepada makhluk. Alladzi huwa syirkun wa tandid, yang merupakan bentuk kesyirikan dan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya sangat jelas. Pahami? Kalau antum ditanya apa perbedaan tabarruk dengan pohon atau batu atau benda-benda keramat yang lainnya, perbedaannya dengan mencium dan menyentuh hajar aswad, apa perbedaannya? Jawabannya, perbedaan antara orang yang berdoa kepada Allah ikhlas dengan orang yang berdoa kepada selain Allah, tidak bisa disamakan. Dipahami? Satunya dalam rangka menjalankan perintah, ya, satunya melanggar perintah. Barakallahu fikum. Wa natahi bihadzal qadar wa ilahuna jazakumullah. Tafadhalu, subhanallah.